Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه عنهما. Di sini disebutkan mungkin terjadi kekeliruan ya. رضي الله عنهما. قال dari Abu Abdullah sahabat yang mulia dan sepakat para ulama dari kalangan ahli tarikh bahwa An-Nu'man bin Bashir termasuk dari kalangan sahabat yang kecil di antara deretan para sahabah as-sighar yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal dalam keadaan beliau masih berumur 8 tahun, menunjukkan bahwa beliau belum mencapai usia balig. Akan tetapi bukan berarti beliau tidak mendengarkan hadis tersebut secara langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama seperti Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala menjelaskan bahwa yang diketahui dan yang sampai kepada kita dari hadis-hadis beliau yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 114 hadis. 5 hadis di antaranya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hanya mengeluarkan 1 hadis dalam sahihnya. Selebihnya 4 hadis dikeluarkan oleh Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Akan tetapi usia beliau yang demikian mudanya bahkan belum mencapai usia balig. Beliau telah mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya hadis ini. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan, yakni secara langsung. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan sami'athu udhunaya, telah didengarkan oleh kedua telingaku ini. Untuk semakin menekankan bahwa hadis ini benar-benar aku dengarkan langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwa diperbolehkan dan diterima riwayat seorang yang apabila dia mendengarkan riwayat tersebut di masa kecilnya, dengan syarat dia mumayyiz, dalam artian dia bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan kepadanya. Walaupun dia berumur 5 tahun misalnya, tapi kalau dia bisa mengerti apa yang terjadi, apabila dia menyampaikannya pada saat dia telah mencapai usia balig, apa yang pernah dia alami sebelum mencapai usia balig, apabila dia orang yang terpercaya seperti para sahabat, maka riwayatnya diterima. Sebab di sana ada perbedaan antara syarat orang menerima riwayat dengan syarat seorang menyampaikan riwayat. Kalau seorang yang hendak menyampaikan riwayat, di sana ada syarat-syarat. Di antaranya dia harus muslim. Tidak boleh orang yang menyampaikan riwayat itu atau menyampaikan hadis kafir. Sepakat para ulama ahlul hadis dalam hal ini. Tidak diperbolehkan anak kecil menyampaikan hadis. Dia harus telah mencapai usia balig, terpercaya, teliti, menghafal dengan baik, apakah dengan hafalannya atau dengan kitabnya yang dia tulis dari hadis-hadis tersebut. Tapi kalau seorang menerima hadis, menerima riwayat, maka tidak disyaratkan. Boleh dia menerima riwayat walaupun belum mencapai usia balig. Boleh dia menerima riwayat walaupun dia masih dalam keadaan kafir, dengan syarat ketika dia menyampaikannya dia harus dalam keadaan muslim. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu yang dahulu dalam keadaan kafir, yang menyebabkan beliau merasakan keimanan itu masuk ke dalam dirinya karena mendengarkan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah At-Tur yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam salat maghrib. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-tur fil maghrib. Dalam riwayat Imam Bukhari, Jubair bin Mut'im mengatakan, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada salat maghrib, dan itu merupakan awal keimanan itu masuk dalam diriku. Ya, lalu kemudian semakin bertambah keimanan beliau, sehingga beliau pun menjadi seorang muslim. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis An-Nu'man bin Bashir ini adalah hadis yang bersambung langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas. "Wal ha wa innal harama bayyinun." Dan sesungguhnya perbuatan yang haram itu pun jelas. "Wa bainahuma umurun mushtabihatun." Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang tersamarkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi segala sesuatu menjadi tiga bahagian. Yang pertama, yang halalnya jelas. Yang boleh, yang mubah, yang jaiz. Yang kedua, yang keharamannya jelas hukumnya. Tidak tersamarkan oleh siapapun, walaupun dia orang yang awam dari kalangan kaum muslimin. Tahu bahwa itu haram. Dan yang ketiga, ada yang berada di antara halal dan haram. Dalam artian perkara tersebut adalah perkara yang tersamarkan. Apakah dia termasuk perkara yang halal, ataukah dia tergolong di antara perkara-perkara yang diharamkan. Maka yang pertama, yang kehalalannya jelas. Perlu kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Seluruhnya. Ayat ini jadikan dalil oleh para ulama bahwa asal hukum dari segala sesuatu adalah halal. Al-aslu fil asya'il halal hatta ya'tiya dalilun ala tahrimih. Asal hukum dari segala sesuatu adalah halal sampai datangnya dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu haram. Ya. Sehingga menunjukkan perkara halal itu banyak sekali. Buah-buahan itu halal. Pakaian-pakaian itu halal. Minuman itu halal. Secara umum. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada hukum asal. Hukumnya adalah halal. Ya, minuman. Tidak boleh kita ragu mengatakan bahwa ini jangan-jangan haram ini. Asal hukumnya halal. Nah. Ini asal hukum. Yang kedua, perkara-perkara yang jelas keharamannya. Yang keluar dari hukum halal. Nah, perkara-perkara yang haram inilah yang telah disebutkan secara nas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Telah disebutkan secara nas. Oleh karena itu, kalau kita tidak mendapatkan dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, bahwa sesuatu itu haram, maka kembali kepada hukum asal. Ini dalam perkara-perkara dunia. Ya. Nah, berbeda kalau dalam permasalahan agama, dalam permasalahan amalan, ibadah. Asal hukumnya tidak boleh kita mengerjakan. Asal hukumnya haram, sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya kita mengamalkannya. Itu dalam hal amalan ibadah. Tapi kalau dalam perkara-perkara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang ada di muka bumi ini, benda-benda, minuman, makanan, pakaian, semuanya asal hukumnya halal bagi kita. Sampai adanya dalil yang menunjukkan pengharaman. Kalau sudah ada dalil yang menunjukkan ini haram, maka kita kembali kepada poin yang kedua, bahwa keharamannya jelas. Semua manusia mengetahui bahwa zina itu haram. Semua manusia, yakni orang-orang awamnya kaum muslim mengetahui bahwa minum khamr itu haram. Berbuat kesyirikan itu membatalkan Islam. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Semua manusia mengetahui bahwa bangkai itu haram di dalam Islam. Dalam artian yang seperti ini, ya, tidak membutuhkan orang-orang khusus untuk membahasnya. Orang-orang awamnya kaum muslimin tahu bahwa itu tidak boleh. Bahwa itu adalah perkara yang diharamkan. Jadi keharamannya jelas. Namun di sana ada kedudukan yang ketiga. Bainahuma. Yang terletak di antara dua hukum. Halal haram. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umurun mushtabihat. Perkara-perkara yang ada syubhat di dalamnya. Perkara yang tersamarkan. Ini halal apa haram ya? Dia tidak mengetahui. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kedudukan perkara yang tersamarkan ini. Apakah diketahui oleh manusia? La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Tidak diketahui perkara tersamarkan ini banyak dari kalangan manusia. Mereka tidak tahu. Mereka bingung untuk menetapkan hukum ini halal atau ini haram. Sehingga tersamarkan oleh mereka. Nah, ini disebut dengan perkara yang mushtabih. Perkara yang tersamarkan. Dan ketersamaran yang ada pada seorang itu tentunya sifatnya nisbi. Terkadang sebagian orang mengetahui, terkadang sebagian orang ada yang tidak mengetahui. Rasulullah mengatakan perkara yang tersamarkan ini banyak dari kalangan manusia yang tidak mengetahuinya. Banyak dari kalangan mereka yang tidak tahu. Apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak mengetahui? Di sana banyak sebab. Yang pertama mungkin disebabkan karena qillatul ilm. Sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Sehingga tidak mengetahui bahwa ada riwayat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu halal ataukah sesuatu itu haram. Dia enggak tahu. Kenapa? Karena minimnya ilmu, sehingga tersamarkan oleh dia. Sehingga ini, ya, dibutuhkan seseorang dengan ilmu yang dia miliki untuk mengetahui hukumnya. Maka dari sini pentingnya seseorang menuntut ilmu. Dengan ilmu kita mengetahui sesuatu itu halal dan sesuatu itu haram. Jelas. Semakin bertambah ilmu kita, maka akan semakin jelas perkara-perkara yang tadinya tersamarkan oleh kita. Mungkin awalnya musytabih, tersamarkan. Setelah kita belajar terus, lalu kemudian kita mengetahui, oh ternyata ini haram. Ternyata ini hukumnya halal. Dengan ilmu. Atau yang kedua, qillatul fahmi. Kurangnya memahami dalil. Dia sudah tahu ada dalilnya. Bahkan mungkin dia menghafal dalilnya. Tapi istidlal, ya, pengambilan dari dalil tersebut, dia belum mengetahuinya. Atau yang diistilahkan oleh para ulama al-usul, mereka mengatakan istilahnya tahqiqul manaut. Dia tidak mengetahui cara pengambilan dalil dari hukum tersebut. Dia sudah tahu hadisnya, dia sudah mengetahui riwayatnya, tapi mengambil hukum darinya dia enggak tahu. Nah, ini kadang-kadang tersamarkan oleh mereka. Atau sebab yang ketiga, at-taqsiru fi talabil haqq. Dia kurang mau belajar. Ya. Tidak punya semangat untuk mengetahui itu sebagai kebenaran atau kebatilan. Nah, dia bermalas-malasan. Tidak ingin menuntut ilmu. Apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya di sekolah sudah mencukupkan. Tidak ingin nambah lagi ilmunya. Sehingga ini yang menyebabkan dia tidak mengetahui sekian banyak dari hukum-hukum Islam. Nah. Atau sebab yang keempat, su'ul qasd. Jeleknya niat. Ya. Buruknya niat seseorang. Yang dia ingin selalu menghindar dari kebenaran. Yang menyebabkan dia tidak ingin belajar. Tidak ingin menuntut ilmu. Khawatir. Kalau dia menuntut ilmu, dia akan mengetahui banyak. Itu akan menjadi beban bagi dia. Subhanallah. Orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah keutamaan bagi dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqtihu fid din. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada seorang kebaikan, Allah akan menjadikan dia faham terhadap agamanya. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini kita mengetahui keadaan orang-orang yang menyebabkan tersamarkan oleh mereka ilmunya. Kemudian juga para ulama membagi perkara syubhat itu, perkara-perkara yang tersamarkan pada sebagian manusia terbagi menjadi tiga bahagian. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah taala. Yang pertama, dia telah mengetahui bahwa sesuatu itu hukum asalnya haram. Dia tahu hukum asalnya sesuatu itu haram. Namun dia tidak mengetahui khusus apa yang ada di hadapannya, apakah ini haram atau halal. Sebagai contoh misal, dia sudah tahu bahwa makan bangkai itu haram. Nah, dan bangkai itu tidak boleh dimanfaatkan. Lalu kemudian dia melihat ada bangkai di depan rumahnya. Mungkin ada kambing mati. Nah, dia sudah tahu bahwa hukum bangkai itu haram. Tapi ketika dia melihat ada seekor kambing tergeletak di depan rumahnya, mati. Khusus kambing yang ada di depan rumahnya itu, dia masih ragu. Apakah kambing ini halal atau haram? Kenapa? Ya. Karena dia masih ragu apakah kambing ini disembelih atau tidak. Nah, ada kemungkinan halal karena mungkin dia punya, ya, anjing yang digunakan untuk berburu, yang ternyata kambing itu mati disebabkan karena buruan anjingnya, sehingga menjadi halal bagi dia. Nah, sehingga menjadi perkara yang tersamarkan. Jika demikian keadaannya, tentunya dia akan membutuhkan pencaharian dalil, pencaharian bukti-bukti. Apakah dia bertanya kepada keluarganya, ya, atau kepada yang lain yang mengetahui tentang kejadian mengapa kambing ini mati. Dia akan bertanya untuk menghilangkan ketersamaran itu. Perkara yang kedua, terkadang seorang mengetahui hukum asalnya halal, namun khusus dalam satu kejadian dia ragu apakah itu halal atau haram. Seperti hukum asal pernikahan. Dia sudah mengetahui bahwa menikah itu halal. Dia tahu. Hukum asal menikah secara meyakinkan halal hukumnya. Akan tetapi terjadi suatu kejadian. Dia dengan istrinya. Yang menyebabkan dia marah. Keesokan harinya dia ragu. Kemarin itu apakah saya mengucapkan kata talak kepada dia, kepada istri saya atau tidak? Dia ragu. Apakah dia telah menjatuhkan talak disebabkan kemarahan yang kemarin atau tidak? Nah, keraguan. Apakah talak jatuh atau tidak? Padahal dia telah menikah sebelumnya. Nah, apa yang harus dia perbuat? Nah, ini semua ada hukumnya. Berarti tersamarkan oleh dia. Apakah istrinya ini masih halal bagi dia? Masih berstatus sebagai istrinya? Atau sudah tidak lagi? Karena apakah dia telah menjatuhkan talak atau tidak? Muncul keraguan. Gimana cara ya mengeluarkan dari keraguan ini? Ketersamaran ini? Juga dengan ilmu. Nah, pernikahan itu hukumnya yakin. Sedangkan dia ragu apakah dia telah mentalak atau tidak. Maka talak yang dijatuhkan itu hukumnya masih meragukan terjadi atau tidak. Di dalam kaidah usul mengatakan, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan-raguan. Maka kalau dia masih ragu, ya, apakah talak jatuh atau tidak, maka dia tinggalkan keraguan itu dan dia tetap membangun di atas keyakinannya di apa bahwa wanita tersebut masih istrinya, statusnya sebagai istri dan talak tidak jatuh. Karena masih ragu. Ya, terkecuali kalau dia yakin, maka yakin bisa menghilangkan keyakinan sebelumnya. Sama seperti seorang yang sedang sholat misalnya. Lalu dia timbul keraguan pada dirinya. Apakah wudhunya batal atau tidak? Dia merasakan ada sesuatu yang keluar. Ya, dia merasa. Tapi masih ragu. Ini keluar apa enggak ya? Nah. Kata Nabi SAW. La yakhruj hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Jangan dia meninggalkan sholatnya. Jangan dia membatalkannya. Sampai dia mendengarkan suara atau mencium baunya. Artinya apa? Sampai dia betul-betul yakin bahwa dia telah berhadas disebabkan karena buang angin. Sampai yakin. Selama masih ragu, ini keluar apa enggak ya? Jangan, jangan tinggalkan, jangan batalkan sholatnya. Nah, ini kalau seorang punya ilmu. Perkara yang ketiga, keadaan yang ketiga ini betul-betul dia tidak mengetahui. Apakah ini halal atau ini haram? Berusaha untuk mencari dalil, ya tidak ada dalil untuk menunjukkan hal tersebut. Nah, maka dalam perkara seperti ini, sebaiknya dan dianjurkan seseorang itu untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkan perkara yang dia tidak mengetahui dalilnya, sehingga untuk menentukan halal dan haramnya dia tidak bisa. Meninggalkannya lebih afdal. Dalam riwayat Imam Bukhari, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Pada saat beliau berjalan, beliau menemukan satu biji kurma. Nah, beliau melihat di jalan. Nah, tapi beliau enggak mau makan. Kenapa? Kata beliau, "Laula anni akhsha an takuna min as-sadaqah la'akaltuha." Kalaulah tidak ada kekhawatiran pada diriku bahwa kurma ini adalah merupakan kurma sadaqah, niscaya saya akan memakan itu. Tapi khawatir jangan sampai kurma ini termasuk sadaqah. Beliau khawatir. Kekhawatiran beliau ini menyebabkan beliau meninggalkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan memakan dari sedekah. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini meninggalkannya itu lebih baik. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perkara syubhat, perkara yang tersamarkan itu sifatnya nisbi. Kadang diketahui oleh sebagian mereka dan terkadang tidak diketahui oleh yang lainnya. Cara menghilangkannya menuntut ilmu. Terus kita menuntut ilmu. Sehingga akan semakin jelas bagi kita yang dahulu tersamarkan, kita akan semakin banyak tahu, oh ternyata ini halal ya. Dahulu saya enggak tahu hukumnya. Oh ternyata ini enggak boleh, haram. Dahulu saya enggak tahu hukumnya. Itu dengan semakin memperbanyak ilmu. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan tetapi hendaklah perkara yang sifatnya syubhat ini ya, kita kembalikan kepada kaidah-kaidah syar'iyyah, kaidah-kaidah syariat. Apabila perkara syubhat tersebut dengan dalil kita mampu menghilangkan perkara yang tersamarkan, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Nah, akan tetapi perkara-perkara yang kita tidak bisa mencari jawabannya dengan dalil, sehingga dia tetap berada di antara halal haram, inilah yang kita sebutkan sebaiknya orang itu meninggalkannya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, famani taqashubuhati, barang siapa yang berhati-hati, yang meninggalkan perkara-perkara yang tersamarkan itu, faqadistabra'a lidinihi wa irdih, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Perkara-perkara yang meragukan. Ya. Bedakan antara was-was dengan hal-hal yang meragukan. Was-was tercela. Was-was adalah perkara yang tercela. Jelas kehalalannya tapi dia tetap ragu. Misalnya minuman, ya. Jelas, ya. Ini adalah yang halal. Jangan sampai nanti produk atau pabriknya menaruh apa? Najis misalnya. Wallahu a'lam. Itu was-was namanya. Asal hukumnya kita menghukum bahwa air ini adalah suci dan mensucikan. Kita tidak boleh keluar dari hukum tersebut sampai ada keyakinan pada diri kita bahwa itu adalah air yang najis. Nah, demikian pula pada pakaian kita misalnya. Kita melihat ada kotoran. Tapi kita enggak tahu kotoran ini najis atau hanya kotoran biasa. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda, kita cium enggak ada tanda najisnya, ya. Dari sisi warna juga tidak ada tanda najisnya. Maka hukumi bahwa itu adalah suci. Itu asal hukumnya. Sampai ada keyakinan yang menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Demikian pula dalam hal bangkai, asal hukum bangkai adalah haram. Sampai kita yakin bahwa bangkai tersebut mati dalam keadaan disembelih, sehingga dihalalkan bagi kita untuk makannya. Asal hukum sembelihan seorang muslim halal. Iya kan? Sampai ada dalil yang meyakinkan bahwa dia menyembelihnya dengan cara yang tidak disyariatkan dalam Islam. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sebuah warung, ya, kita mengetahui bahwa warung tersebut milik muslim. Nah, milik seorang muslim. Maka kita enggak perlu nanya-nanya, ya. Ini Bu, ayamnya gimana sih, caranya Ibu menyembelih? Gimana? Siapa yang nyembelih? Oh, Bapak. Bapak gimana nyembelihnya? Ya. Cara sembelihannya itu gimana? Dia ucapkan bismillah atau tidak? Enggak perlu. Itu takalluf, bisa-bisa enggak makan nanti. Ya. Nah, atau misalnya kita masuk ke restoran muslim, lalu kita tanya, ditanya secara detail, ayamnya dari mana? Oh, ngambil dari pasar. Oh, dicek dulu ke pasar, ya, di mana itu tempatnya, lalu diteliti, gimana cara penyembelihannya. Ini takalluf. Kita menghukum yang satu berdasarkan hukum asalnya. Dia seorang muslim, kalau dia menyembelih, asal hukumnya halal bagi kita. Tanpa perlu kita takalluf. Ya, ini berlebihan untuk mencari khabar. Bahkan ini tidak dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang demikian, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami pernah berada di suatu kampung yang kampung ini penduduknya orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Namanya orang baru masuk dalam Islam, ya belum tahu banyak tentang syariat Islam, iya kan? Wa kanu ya'tuna nabi lahmin la nadri ayadhkuruna fihi ismallahi azza wajalla amla." Yang mereka memberikan kepada kami daging-daging yang kami tidak tahu. Apakah daging ini mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak? Mereka Muslim, kami yakin itu. Tapi mereka kan orang baru masuk Islam, belum tahu hukumnya mungkin baca basmalah ketika menyembelih. Sehingga kami tidak tahu. Apakah di saat mereka menyembelih mereka mengucapkan bismillah, padahal itu kan syarat, atau tidak? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Udhkuru ismallahi antum wakulu. Kalian kalau makan sebut nama Allah dan makanlah. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan bagi para sahabat untuk memakan sembelihan orang-orang yang baru masuk Islam tanpa perlu kita mencari tahu apakah mereka mengucapkan basmalah pada saat menyembelih atau tidak. Enggak perlu itu, tidak dianjurkan. Nah, tidak dianjurkan. Ya beda halnya kalau memang khabar itu datang pada kita sendiri, lalu kemudian secara meyakinkan sampai kepada tingkatan keyakinan bahwa benar-benar apa yang ada di warung itu disembelih, ya, secara tidak syar'i, maka dalam hal ini telah ada keyakinan. Namun kalau kita yang mencari-cari, ya, dengan takalluf berlebih-lebihan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Demikian pula halnya tentang sembelihan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka musyrikin, tapi khusus dalam hal sembelihan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan khususan tentang halalnya sembelihan mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitab. Dan makanan dari orang-orang yang mereka diberikan Alkitab, yakni Yahudi dan Nasara. Yang dimaksud makan di sini adalah dzabihatuhum, yaitu sembelihan mereka. Hukum asalnya halal. Ya. Kalau misalnya kita mengatakan Australia, Australia mayoritas apa ya? Nasara. Iya. Nasara. Ada daging-daging yang datang dari sana. Nah. Yang kita mengetahui bahwa yang di sana yang menguasai adalah Nasara. Hukum sembilan Nasara halal. Hukum asalnya. Nah. Atau kalau misalnya yang berasal dari Yahud, misalnya. Hukum asalnya adalah hukum halal. Sampai adanya keyakinan yang menunjukkan haram. Maka perkara-perkara yang seperti ini, akhwan, apabila banyak dari kalangan manusia yang tersamarkan oleh mereka, hendaklah mereka bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Makanya Rasulullah tidak mengatakan semua manusia tidak mengetahui, tapi beliau hanya mengatakan banyak dari kalangan manusia yang tidak mengetahui. Ada yang tahu. Siapa itu? Ar-rasikhuna fil ilm. Mereka-mereka dari kalangan para ulama yang kokoh dalam ilmu agamanya, yang dengannya mereka bisa menimbang sesuatu dan mengetahui hukum-hukumnya. Nah, maka kembalikan kepada mereka. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya ilmu, pentingnya para ulama. Seorang alim yang meninggal itu musibah bagi umat, ya. Lebih baik dari kalangan umat itu ada 100 orang awam dari kalangan muslim yang meninggal dibandingkan satu orang alim yang dibutuhkan oleh seluruh umat. Ya. Kalau seorang alim meninggal di tengah-tengah umat tersebut, dalam keadaan mereka butuh kepadanya, butuh kepada ilmunya, butuh kepada wejangannya, butuh kepada nasihatnya, meninggal. Kadang-kadang mereka sulit untuk mencari orang-orang semisal mereka. Nah, apabila di kampung tersebut tidak ada lagi seorang alim, ini musibah. Sehingga tidak ada yang membenarkan mereka, tidak ada yang senantiasa mengajak mereka untuk melakukan amar ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok dari kalian yang senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka mengajak kepada kebaikan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah tugasnya para ulama. Sedangkan tugasnya kita, orang-orang awam, ya, yang tidak mengetahui banyak, tugas kita adalah mendengarkan wejangan mereka. kalau mereka telah menetapkan satu hukum yang hukum tersebut dibangun di atas dalil yang sahih dengan pendalilan yang benar, maka kita menerima nasihat mereka. Nah, itulah tugas kita sebagai orang awam. Nah, sehingga kalau kita sebagai orang-orang awam memang butuh untuk selalu mendapatkan nasihat. Jangan ketika ada seorang yang memberikan nasihat, ini enggak boleh ya, ini haram, enggak boleh. Jangan dianggap bahwa ini adalah suatu haldikan. Atau jangan dianggap bahwa ini merendahkan kedudukan seorang dinasihati. Tidak sama sekali. Bahkan dengan itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun. Karena kita harus mengakui, kita tidak terlalu tahu banyak. Sehingga dibutuhkan oleh kita belajar. Dan terkadang kita tidak mengetahui sebagian yang diketahui oleh sebagian yang lainnya. Sehingga dibutuhkan adanya ta'awun. Saling mengabarkan tentang ilmu yang datang dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ketika ada seorang yang hendak menasihati, tidak, lalu kemudian kita marah. Kamu hendak merendahkan kedudukan saya. Tidak. Itu bukan merendahkan. Itu dalam bab ad-dinu nasihah. Agama ini dibangun di atas nasihah. Hanya dengan itulah umat ini akan sukses. Umat ini akan selamat dari kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Dan mereka saling wasiat-wasiati dengan kebenaran. Saling nasihat-menasihati. Dan mereka saling wasiat-wasiati dengan penuh kesabaran. Ada yang keliru dari saudara kita. Ya benarkan. Ini yang benar ya akhi. Ya. Inilah yang disyariatkan. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan. Hendaklah kalian mengajak umat ini kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Dan dengan nasihat yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah berkenan tentang hadis An-Nu'man bin Bashir dan masih ada lanjutannya, butuh penjabaran lebih panjang lagi. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Iya, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.